Pak Suherman. Selamat siang, silakan Pak Suherman. Sebenarnya itu pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu tidak usah saling melempar tanggung jawab dan mengeluarkan statement-statement yang bisa membuat kondisi itu makin keruh itu loh. Sebenarnya itu kalau mengatasinya itu kerjasama dan berkoordinasi aja untuk mengatasinya. Jadi dibagi tanggung jawab untuk pemerintah pusat di kali yang mana, pemerintah daerah kali yang mana. Dan satu hal lagi itu jangan terlalu banyak janji ke rakyat dulu gitu. Kita harus buktikan dulu, karena dari tahun lalu itu kan kita sudah menggaungkan gubernur itu Jakarta tidak akan banjir gitu. Tapi kenyataannya tahun ini banjir lagi. Jadi lebih baik kita kerja dulu, pengen bicara, tunjukkan hasil dan bukti. Terima kasih. Terima kasih Pak Suherman. Pak Hendro. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Ya, saya mah prinsipnya gini aja. Saling bahu-membahu antara pusat dan daerah, saling bantu-membantu untuk menyelesaikan masalah banjir ini, bukan saling mencela. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Hendro. Pak Ferry. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Ya, saya setuju kalau pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini saling bekerja sama, karena banjir ini sendiri pun juga merupakan hal yang di luar kita bisa kendalikan ya, karena curah hujannya sangat tinggi. Sampai 2 harian hujan terus, Jakarta langsung naik, belum lagi yang kiriman-kiriman dari daerah-daerah yang lebih tinggi. Jadi itu wajar juga, dan teman-teman kita di daerah bahkan ada yang kena banjir bandang, itu lebih memprihatinkan juga. Dan ya memang solusinya memang lawan alam, kita harus mengikutin gitu. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah ya pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama, karena ini akan terus terjadi sampai mungkin sampai Imlek ya, karena di situ akan ada bulan purnama, kayak tarik bulan makin tinggi sehingga naik. Dan kita juga beruntung kan 2012 yang dikatakan akan terjadi banjir besar, ternyata enggak, ternyata malah 2014 yang terjadi ya. Kita siap-siap dengan apa yang ada. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ferry. Pak Andre. Ya, secara keseluruhannya itu memang tanggung jawab pemerintah pusat. Seluruhannya, jadi berapa provinsi itu. Secara keseluruhan provinsi yang udah pemerintah pusat juga harus mendengar ini. Emang Jakarta ya tanggung jawabnya kepala daerah kayak Jokowi, tapi secara keseluruhan pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab logistik, tanggung jawab dan sebagainya begitu. Jadi nggak boleh saling lempar. Ini kan alam. Ya, alam yang ekstrim. Jadi secara keseluruhan tanggung jawab pemerintah pusat. Secara provinsi itu tanggung jawab gubernur. Pemerintah pusat sama ini adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya jangan tidur. Nah itu semuanya. Jadi harus saling jangan saling melempar kesalahan. Oke, okay. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Pak Henry. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Saya merasakan sebagai warga Jakarta sudah lebih dari puluhan tahun mengalami lebih dari 4 kali 5 kali banjir. Yang kami rasakan ini, yang realisasi ini baru di zamannya Fauzi Bowo selesai dan Pak Jokowi ini yang ada realisasi di lapangan. Jadi ini sudah suatu tindakan yang nyata. Kedua, Pak Jokowi itu sebagai gubernur tentu berada di bawah pemerintah pusat. Jadi alangkah bodohnya kalau pemerintah pusat bilang ini urusannya pemerintah daerah. Orang tinggal bicara aja kok Pak Jokowi dipanggil sama-sama selesai urusan. Ini kan bukan menjadi opini yang baik untuk masyarakat. Terlihat bahwa ini menjadi sentimen untuk gubernur yang baru. Itu aja pendapat saya. Selamat sore Pak Hendro. Ya, selamat sore Mbak. Silakan Pak Hendro. Ya, saya rasa betul, saya sempat tambah dengan Pak Jokowi ya. Jadi memang pemerintah pusat nantinya besar sekali, karena banyak kebijakan pemerintah provinsi DKI pun itu mungkin dihambat oleh pemerintah pusat. Saya rasa betul, saya sependapat dengan Pak Jokowi. Terima kasih. Ya, 633-9160, silakan bagi Anda yang juga ingin beropini. Pak Ahmad. Siang, Bu. Silakan, Pak. Saya itu gak sukanya pemerintah pusat itu begini nih, paling sukanya menyalahkan orang lain. Biasanya kan dirembuk bareng, musyawarah. Kan pemimpin pusat kan bisa manggil bawahannya. kan ya, ya inilah saling menyalahkan itu nggak suka saya, nggak mestinya itu bekerja sama. Nggak sama. Selamat sore Bu Ibi. Ya selamat sore. Ini di Jakarta ini banyak manusia setengah ikan, tinggalnya di waduk, di pinggir kali, bawa sampah langsung gitu loh. Coba mereka tuh bertobat aja, insaf. Jadi manusia beneran, jangan setengah ikan. Bapak Hari? Ya, kalau saya komentarnya gini, seperti apa? Menteri PU menyalahkan Jokowi karena mengerjakan perbaikan jalan Matupangi Amblas. Kalau saya lihat dari Jokowi kan bilang karena budi cepat. Demikian juga Jokowi mau buat sodetan yang di sodetan untuk Ciliwung gitu. Tapi hari ini saya baca Bupati Bekasi, Bupati Tangerang tidak setuju. Jadi banyak Jokowi jadi presiden aja supaya bisa ngejain semuanya gitu loh. Karena penyebabannya udah parah gitu. Apa mereka setiap proyek mereka pikir masuk kantong mereka berapa. Sedangkan Jokowi Ahok kan kelihatannya mereka berbuat ke suatu berakhir tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi. Itu aja deh saya. Pak Denny. Selamat sore Mbak. Silakan. Nah, semua yang salahin Jokowi saya rasa tuh nggak kebagian korupsi kali Mbak. Kalau saya bilang sih cepet-cepet deh Jokowi jadi presiden deh. Makasih. Pak Hari, selamat sore. Sore. Silakan Pak Hari. Nggak usah ngomong saling menyalahkan. Pemerintah pusat itu selama ini tidak bisa apa-apa kok. Anak buahnya nggak bergerak, dia juga nggak bergerak. Presidennya serasa tidak ada presiden kita. Mulai sekarang kita camkan aja cara kerja gubernur Jakarta ini adalah patokan dari patokan nasional. Bekerja tanpa pamrih untuk rakyat. Jadi itulah mulai sekarang ini kita baru mendapat pemerintahan yang bagus. Terima kasih. Pak Amin, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Amin. Kalau saya punya pendapat, saya nilai gitu ya, saya banyak amati. Itu kesalahan pertama penduduk Jakarta, buang sampah sembarangan. Kedua juga salah pemerintah pusat yang terdahulu, seperti gubernur yang dahulu, bukan sekarang. Ya semua ya saling nyalain, ya itulah mutu bangsa kita. Sekian, terima kasih. Pak John. Itu memang dari persoalan itu juga dari hilir juga ke hulu gitu loh. Jadi kalau sampah-sampah dari Puncak, Bogor, Depok, itu kan daerahnya tinggi. Jadi akan mengalir ke Jakarta, apalagi hanyut sama hujan. Nah itu juga merupakan penyebab. Terus daerah-daerah sekitar, Depok, Bogor, Puncak itu kan maksudnya penyangga. Supaya air nggak turun ke bawah, karena daratan kan di bawah. Nah kalau di sana dibangun dengan sembarangan, itu juga walaupun di Jakarta dibenahi, itu nggak mungkin gitu loh. Karena dari atas pasti turunnya ke bawah gitu loh. Demikian pula air, sampah, apa segala masuk dari Bogor, dari itu masuk ke sini, ke Jakarta gitu. Iya, terima kasih. Pak Liu. Iya, sore Bu. Silahkan. Iya, kalau komentar saya kan cara mengatasinya itu tidak ada. Kenapa? Karena pembangunan rumah terlalu banyak di Jakarta, keserakahan itu yang bikin banjir, jadi nggak ada buat cara mengatasinya itu nggak ada, dan tidak ada pemerataan pembangunan gitu aja. Terima kasih.